تاريخ terhadap selera kelima. Wilayah mana mana tu saja, dalam istana. Mau langgeng dah mustahil, jadi nak kau yang lakukan, lalu mau mungkin. Wajar dalam mana yang. Kau mesti yakin siapa yang dah. Lihat di istana. Dah tercapai benda sah. Abdul langgeng mai. Kudon jadi kalau macam ni. Kau ni jadi lekor, banyak ada syarat siapa kau dulu lalu tu buat. Banyak syarat tu gemyal lah, syarat tu lisan. Kau ni ni wara dah sedih semua lisan, dia kan mumpla ya lah, mumpla sahaja. Ijamu, tahu mak lu tidak disalah mungkin dah hubin, loleh mahu dokter ni, leni leni muiak cepat, macam Islam muiak bu, pancapan muiak. Wadah fenomen itu yang bunyi dengan konfederat poli, bakoli ser, bakoli ler, nomor kerja wali alis, tidak bunyi dah. Boleh boleh. Bato yokun kini di darat, yokun kini jalan Korea darat, yokun kini kongres darat, wajar wanen jamnya hampir di mana. Walaupun di zaman yang nak kata pun, cukup ada demi nasdani. Dengan ayat cukup ada perubahan yang aku jaga. Lalai saya mengulat tarikh ini. Yap, lalai saya mengulat. Atau nak, tidak awak dapat juga berwakil. Lengai desa di jam yang lebah malam, wajah dapat mengkoi gam. Lalai di pagar dengan cepat mulai tahu. Apa jangan lupa, lain asrak tak, layak bersama. Dan itu yang dibakar yang layak itu. Kau jis mana layak yang buat kali lah, kalau mau kujur banyak. Wajar kau akan melukis itu, wajar kau akan melakukan. Matlamat jam di balai selalu dalam jam yang panggil saya. Kamu gugur nak, bukan terlebih. Wajar kamu lama, wajar kamu jam. Ini baru teri. Kalau kita tahu lihat lah, kan? Dan jam pula kamu kamu wajar terbet dari ini jenjir lir. Kam kam lawai kam lembut jadi, kalau awak jangan, macam jangan kam kam bok bok, kam kam lembut pun jangan, dari dini jangan, sebelum dari bayi macam bok bok lembut jadi, dari dini jangan, lat dari kam kam kam bintil dari dini lembut jadi, macam nak kam kam lembut pun jadi. Jadi bannya gimana ni? Bannya ham ham, tanya hamnya. Al-Helmu under Holland lagi yang pasti. Lizahir wabat sudah. Jadi bannya ham deh, tanya hamnya. Ham kamu saya tak ham kubat. Kalau lagi pun mana kena? Kuna ham mana saya amna? Walau kuna ham yang bat mana? Walau tengah kesana bat mana? Tiran kucing mutlak mana? Kalau pernah keluar aku tak, buat bukan lebih, buat muka kamu tidak ada. Kalau nak baca, buat nangka kamu yang mau baca kamu. Kalau mahu dengan kamu, kamu mahu makan itu dengan kamu. Kalau pernah kamu, kamu buat nangka cara kamu melayan terhadap jom dengan sama jam di kau yang selasa jam. Bukan dia jauh, nipul lebih itu sehat jam yang lain kamu terdorong. Bunyak kucing, ini peluar yang kita lambat mula yang kita lewain tak bah, malah bah kita macam apa? Kalau pernah mahu tak boleh, loleh tu, tu muka minyak anda, boleh di lejamnya, bukan nama. Betul, mewah macam pukul hamil ni bunyak kucing, coklat dan bok bok, ya kan lebih penting. Angkat perangnya bunyak, jadi entah seberapa dia macam. Dah lucah, nanggunglah luar hamil, buaya macam itu pun. Jualan yang akan kita lakukan. Nenang buku bulu, barang menjadi kujigel, buku tangsi, buku like, buku jigel. Tahu lo aku yang ni, kamu lo aku yang ni. Bukan nak kamu jigel di sini, sendiri pelan pelan lagi. Tahu aku di sini mos mos dengan dengan di sini. Isteri nit ni yang lain mom. Telinga yang lain tangsi, jauh minat garansi, nak buat yang momen. Lilin yang lain tangsi, mana lain pun. Jamu jamu, kan nukul jamu. Terindu malu lagi jamu jamu. ko defé la kon anal war mom kon laj ko yalla mu won la yalla xamal lako rek nga dem jaamu ko na xam xam na ko lako yalla nang ko tero man ko magal da yo ci ne magal len borom xam xam ku len magal magal ko da kuma magal magal da yalla wax na deug way nak la jox xam xam nak ba mi yepp nak ne so di fon lolo ko solo fi nga xamne kenn ku ne war nako baye xam da dafa tutul ne da fay bax ni ci jëg ni ben borom la am moy yalla kan mom mo ko dul yalla da fay bax ni ci jëg ni lu ko yalla dindé cipp ko yaakar non la ko yalla di jëg ni la yalla momé cipp ko yaakar non la ko yalla mom di jëg ni la yalla tan cipp ko yaakar non la ko yalla tan kon lu war bo laj tan yalla da dem jaamu yalla mo ko wala galal kon ci lolal nak nangou ko nak da du yomal xermel kon jodal na ba tan nak nit yalla yeb yalla lañ doon joxañ yalla lañ doon woné parce que xam nañ né ëlëk dañ leen jall señ tuba da na da wax ak yeen ti ndax su moko def du yomal xam da nañ wax wax na deug ba tax ko ñu ko topp ñepp di la wuté wax nak is da yoon yu bañ bañ ko tuddé modidu layla moy yoon yu jëm ci yalla yalla ko ci jëm dangay ag way ki japp ni ag ci yalla wala xam yalla moy gëna bo dé bo mo xam xam bu ngeen da dangay xam su ngeen ci xam ko ci ba ngay ma xam ko ci ba la jaam waré mom la xam ni jël way gënaaw dé mom fa yoko bo xam ko ci da dama wax ni su su yalla ni la bind wacc na ci on suuf na la jaam yalla mi la wacc ko na la ma ngi andé fo na la mali bi jëf ko bono ko xam ne bo déx nga koy xam kon da nga def ni sa xel waye xam ko fi la gënon yoon xam nga fi wax na la mali bi jëf wax na la jamm kon xam gën fi lay jëri waye dara bo déx nga koy xam lolu mom wax na jo xam na ma ta wax ngeelam te ba defé nak xayna ñokoy wëddi ak ka sa dañu jappal yalla ku ñuy joxal ni wala ku nan nga bara sangam la dedet da du ku ñuy joxal du ku nan nga bara sangam alquran na waxe lako muné arrahmanu ala as-sawa ñina ko ni mo ngay mo ci arab deug la de way wax na leneen du wuté lolé wa ma'akum aidha ma kuntum mangi andi ak len bëd moko wax nonu aqrab ilayk min habli wajhi ma lay gën jël sen bop bëd moko wax kon bu suri jappal na jël wal awwal wal akhir wa sar wal baqi bu neppo yi jappal na fay ko defé na kon lu def moy ci wo ko tayyatu salam dem te gam na jël man aarifa nafsuhu faqad aarifa rabbahu qam sa bop nak yag nañ ko wax du xam ni la sant ak tan ni la bop do to xam sa bop xam sa bop moy xam ci sa isaane nak du nday du bay isaane moy yalla ndax ku nek xam nga ni yalla dindi bala ñeul di am yalla dafa tak bono kon takkam yalla ji mo jitt ndiral bi takkam yalla ji mo gën wéru ndiral bi mota yalla moy delu way gis nañ ko faral di waxe tax ci jëlé nga nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da deug waye wax nga ko naam waye xamone ko mo gën ben ci ci joggé ba nga wax baat bobu rek ñu ko fa ñaar ya utal lu teul lool la bax na lool naam waye xam ko la ak gëndu ko na mo lool lay soxlo won da yek ni yaangi joge ci yalla jallu ci yalla yow bokku ñu tafa jëgé bokku do mo delu ci yalla dama tax ne delu ci yalla te ba ngay tuddu la delu ci yalla te ba ngay jëg la delu ci yalla te ba ngay man bokku ñu dée dé du delu ci yalla fofu dañ ko jël ci ñi jël ci ci delu ci yalla bokku am ci dé bokku to na dé way ku ko jël ci bokku bayyi fay lu bokku way yow ni jull na yalla mo def wa anni bu ila rabbikum wax na lolou de so da kon delu bu na yalla wax nak mom lañ wara يا أيها الناس المزمنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فتدخل في أمان الله kon delu gi nga xamne mom la yalla wax deug du de way delu wax na ko def yalla ak be nak lay doon sax naam waye bokk na deg ñepp xam na ko defal kon li moy li nga xamne moy di am solo jamm ku nek nek ci ñaan ci tam sa li rek la talal jamm dama xusul ne lu ciow li bari bari bari bu jangato ñu wax rek jamm waye dañ ko doon jangal ko fam ko xamne day deg rek wax waye du tostu sax li mu deg lam wala bis ay ni rek xol fenn melo kan da di wax du xol sax wala mo lejje xalam sax xamne lolu amna ko comme koy wone rek ana koy nepp tarixa bo dem am ni ñi wone am ni wax ne kenn du def ci estab l'islam yi amna ko kenn bo ma def ko so def nak lolu day bax nak da diko xamne diko ragne waye so mo dal li nekk ak lim joxe moy la ilaha illallah baat mom len setan am ci wal wa tiklu setan bila ilahi tiklu illahi manal muaz baat na bo xam fu jitt ta jogu rek setan jogu ta lolou tam fa jox laj len ma yalla ma xamal len yalla yu bokk jaamu yalla sori bu nekk wala ma ko wax laj len ma yalla ma xamalen yalla ñu bokk jaamu yalla dula gëna wëd dula gëna wëd ko gollu ci ak taale bi dula gëna wëd lu ma am ndam ta lolu sama taw dama xey ci dama xey de ngeen xey jëndu gën li xey de kon laj len ma yalla kon koko won na ne ñu ko tok amna lu ko tokke way xata da yek ne yit la len ko fam am ndam ba ta dal na wax ne laj ma yalla moma gëna leggeel laj ma yalla moma gëna jox ma ko leu na so ci tay su ko defé na ko lolé na ina la ma ko tuddu neex ni bari ndax ci bëgg ni ñu gëlem la man leena mom man leena nit koku du ko ci yeen nit ni man yépp dem bokk dem gërmé tax ta mu ta dafa yeen nit ni dal na wax ni waxuma kuma top rek waye kuma deug dina la yé ba nga xamné bu ngay nax nga xamné dañ lay nax wa kuma nangul te deglu dina la yé ba nga xamné buñ lay nax te dañ lepp ne dañ lay nax ya koy xam tanu ko waxna deug ba tamay faral waxna ko tourné ku baye sey ñepp baye ñepp tol ta dal ci jëm ko ko yo la yaakar jëm la ko na la xam mën la gol golu ci jaamu yalla gol gol ci ak taale fonkal waxti fonkal nangam sama yo fofu cep cep so ñu dañ koy wol ko tok amu lu teul teul ci fuko yu balen nit nako teul ci di la andi ale ngeen ñi du yeb ak teul ci na la bor bor fonkal bi war nga xamne ko dafa na ko dara ne ko lu def la yi bay bor bor ci le ko ak ataka lol kay xamon nga ko ba ngay la ba tamay tutur ne te te ni rek lay doxé kon nañ jël wax ca daara ya ñu doon jàngal alcorane kon def leen ay sëriñ ndax liñ lay soñu dina ci doggul kay ñom ñoo la ko jàng waye mom mi la ci mom lu mu def ci yom ci sëriñam dafa yom jàngal lu faati jàngal lu awsa xamul lu to borom wax dëgg yalla wax mu ne mu la gol ci jàng yalla fonkal wax bi waye bu fekke ko reene lay wax ci yalla yow ak sëriñ daara ba mo gën señ daar bi tax amna lu tek sa loxo lo xamne man nga ko woné ko dem sar ñi ngay jang parti bi ngay jang sar wal koy tek day far tak bi sunna ko ko def ko ba nga xam amo fay amo fay am ndé gaay mi la yaa jëw la ci yoon wu le ba nga xam sa dina jël jël amo tan fay kenen ci ci top na nga yaaka ko mu gëna ndé gëna nga gëna ci bobu la jotal mom lu def ko ba xam ndax gën na li wala ndax na li ndax mon ko fa dem tek ko ba xam ke amna jappam bu ko amna xol to bok te jangat to bok di yalla di yonent ta mom ha jama ta mom jang kon nak koku nañ wara jangat yon mo señ ci bari dafa kon dañ ci bari koku ma su dox su bokk su bokk def ni ci walu mal su ko defé nak ñako topone mo tamat tutul ne top way diko leggel ak diko jox ne gorgul seigne touba ay fay war nga te ndax yow seigne touba ngay fay de mom ngay defal mom kay soxu sa fay kay wax dig yalla ko dorul na seigne touba diko leggel fay na la yow mom lay leggel na taxé nak le seigne touba jibril la ko topone doon ko leggel mu jox la ci ko su ko mané su ko mon na wax ci yalla bu la dimna seigne touba fa fekke jëf ju bax rek la nak bala ngay jënd seigne day bay sax tambalé ko ci teul tambalé ko fofa da jajju rek tay wut kete taxal bala gandi jajju ci kenn deugal jaar ci guppé ak bay jajju jojé fekk na bax wa dina ko muy rek yu bokk tantu yalla sa bokk gogol bu baax ak ta ta dundul li jëm jëm ko ko wax ni mu ko seug waxe sax nga wax ni da na wax tosul ni te kon ni bu yeb nit bis bi la nek kon bu jëbone suñ bu yeb te kon ni bis bi rek la nek bis bo xamne jang alquran jang tafsir def tuddu yalla waxtan ci yalla te kon suñ dundul yeb ci li lañ ko defon ban jax tak kon bu jëbone melo tantu yalla way nal hasanat min sunna sayyiat kon mena ni li ñeké ci mel ñepp bu kon amna ñaaw ci bi bu dajaat ci jëlat yalla mané ko kon lepp wala kon ni sant gogol fonk def ci mel ni fonk wax ci mel ni fonk def ci mel ni parce que du ñu jaax jaax len tan baax ci param nak ñaan yalla yokku len ko barke te ñi tam ñu lay sant ndax kitab yaag la jëla gërem bu baax dara ñaan baax baax ak dafa lo reuy ci l'islam diabo yi bam jege ak ci ñew yeb dene la yalla ne diabo ya di yalla ci am yokko ci tay ci barki waaw dundal nga ko leer bu baax baax ci ñaan dundal bi ñu ñoko wara ndekati ñu wara di ñew ci te la ko na di nga ñew ci kon ñu lay sante di lu gëram de ñaan baax baax del de ak sax ba jere jere sangi ngi